Biarkan aku mencintaimu. Haruskah ku ulangi lagi untayan kata hati? Basah jiwaku jatuh tertumpah, teralir dalam nada indah tak terlupakan. Wajahmu selalu terbayang, hiasi bunga tiruku. Semakin hangat terasa bawa aku ke sana. Sungguh mati aku cinta kamu. Janganlah kau ragu, percayalah ku hanya untukmu. Karena kau cinta pertama. Tiada lagi cinta yang lain ku berikan setulus hati. Semuanya milikmu. Wajahmu selalu terbayang, hiasi bunga tidurku. Semakin hangat terasa bawa aku ke sana. Sungguh mati aku cinta kamu. Janganlah kau ragu, percayalah ku hanya untukmu. Karena kau cinta. Haruskah ku ucap